وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asbahukum Raja Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimallahu Ta'ala, dan penjelasannya dari Sasara Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala. Selanjutnya, di antara dosa besar yang terletak di hati adalah al-adawatu wal-baghdahu, adalah permusuhan dan kebencian. Penjelasannya, permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin adalah di antara dosa besar. Akan tapi terkadang seorang itu mendapati dalam dirinya permusuhan dan kebencian kepada sebagian orang, maka hukumnya dirinci. Yang pertama, jika permusuhan dan kebencian tersebut lil ahli iman, ditujukan kepada orang yang beriman, maka ini dosa besar. Yang kedua, adapun jika permusuhan dan kebencian tersebut ditujukan pada orang kafir dan munafik, yang orang munafik di tempat kita namanya Islam liberal, karena hada minal iman, maka ini termasuk iman, bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Matlubun, dan ini satu hal yang diperintahkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, tidaklah anda jumpai sekelompok orang yang beriman pada, betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ini dalil dibenarkannya kebencian jenis yang kedua. Dalil yang lain dibenarkannya kebencian jenis yang kedua, yaitu kepada orang kafir dan munafik. Dalil yang dalil dari hadis Nabi sampaikan, awthaku ural iman, ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu billah, cinta karena Allah, yaitu mencintai orang Allah cintai. Wal-bughdhu billah, dan benci karena Allah, yaitu membenci orang yang Allah benci. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ahabba billahi wa abghadha billahi, cinta karena Allah, benci karena Allah, yaitu mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang Allah benci. Loyal karena Allah, yaitu loyal dalam artian cinta dan membela orang yang dicintai dan dibela oleh Allah. Wa ada, dan memusuhi fillahi karena Allah, yaitu orang yang dimusuhi oleh Allah. Fa innama tunan walayatullahi bidalik, maka seorang itu jadi wali Allah karena hal itu. Ada perbedaan antara wilayah dengan walayah. Jika wawunya dikasrah, wilayah artinya imarah, kekuasaan. Tapi jika wawunya di fathah, walayah, maka artinya cinta dan pembelaan. Maka dalam diri seorang muslim harus ada benci dan cinta. Akan tapi tidak semua orang dicintai oleh seorang muslim, dan tidak semua dibenci. Jika cinta dan bencinya karena Allah, yaitu mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang Allah benci, fa huwa min kamalil iman, maka ini bagian dari kesempurnaan iman. Namun jika benci, cinta dan bencinya li ghairillahi, karena selain Allah, karena hawa nafsu, maka berarti fa huwa ala aksi, kebalikan dari itu. Kalau tadi kesempurnaan iman, berarti kebalikannya adalah tidak sempurnanya iman atau berkurangnya iman. Maka masalah al-wala wal-bara, yang nama lainnya adalah al-hubbu wal-bughdhu, masalah cinta dan benci karena Allah, adalah di antara pondasi akidah. Labuda harus mencintai para kekasih Allah, itu orang-orang yang beriman, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Ini tidak boleh, tidak harus dibedakan manakah kekasih-kekasih Allah dan manakah kekasih-kekasih setan. Syaikhul Islam Taimiyah punya buku yang judulnya Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan. Oleh karena itu Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, atuhibu ada al-habibi wa tadda'i hubban lahu madaka fi imkani wa kada tuwali jahidan a'da'ahu aynal mahabbatu ya akhus syaitani. Apakah anda mencintai musuh sang sekasih, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang kafir, wa tadda'i lantas anda mengklaim hubban lahu, ada cinta kepada Allah, madaka fi imkani, itu satu hal yang tidak mungkin. Wa kada demikian juga tuwali, anda loyal jahidan dengan susah payah, loyal dengan penuh kerja keras, a'da'ahu, loyal dengan musuh-musuh sang kekasih, musuh-musuh Allah, maka ainal mahabbatu ya akhas syaitani, maka di manakah cinta kepada Allah wahai saudaranya setan. Wa hunaka minal mulahidah, dan di tengah-tengah masyarakat ada sejumlah orang-orang yang sesat, orang kafir dan munafik yang punya ini slogan yang keluar-keluar, la tu begitu ahadah, jangan benci siapapun, mahma kana mu'taqaduhu, apapun akidahnya, apapun agamanya, karena benci dengan koruptor, benci dengan pencuri, benci dengan maling, benci dengan orang kafir, itu minat tatawuf. Dan diantar bentuk ekstrim dalam beragama. Maka kalau mau umum-umum saja dalam beragama, cintai semua orang meskipun dia penjahat, meskipun dia koruptor, maling, perampok, itu. Atau dalam bahasa kita sebagian orang mengatakan pencuri, perampok itu benci perbuatannya namun jangan benci orangnya. Ya, pelacur, kemudian lelaki hidung belang, benci perbuatannya, jangan cinta, jangan benci orangnya. Maka kalau benci orangnya itu sikap ekstrem. Namun maka kami katakan tidak benar, bahkan cinta dan benci itu diantara pondasi iman. Maka kami, maka kita orang yang beriman mencintai orang-orang yang Allah cintai. Dia tidak suka dengan orang-orang yang memusuhi, yang menjadi musuh Allah. Dan ini bukan sikap ekstrim. Naam, betul kami tidak suka dengan orang kafir, akan tapi kami tidak zalim kepada mereka tanpa alasan. Terutama jika mereka adalah kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, mu'ahad atau kafir dhimmi atau kafir yang mendapatkan jaminan aman untuk masuk ke negeri kaum muslimin. Kadzalika demikian juga man ahsana minhu ilal muslimin, jika ada orang kafir yang suka berbuat baik kepada muslim, maka kami pun berbuat baik kepada mereka, mukafa'atan lahu, sebagai bentuk balasan akan kebaikannya. Karena hal jazaul ihsani ilal ihsan, karena balasan dia berbuat baik adalah dengan berbuat baik kepadanya. Demikian ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Namun berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, laisa dzalika minal mahabbah, itu bukan maknanya cinta. Namun ini namanya adalah raddul jamil, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, yang hukumnya la ba'sa, tidak mengapa. Dan kami pun membeli barang dari mereka, interaksi dengan mereka orang kafir, dan jual beli dengan orang kafir itu boleh, mimba bitabatul bil manafi, dalam rangka bertukar manfaat. Dan ini dan tindakan ini jual beli dengan orang kafir bukan bagian dari wala wal bara. Fala yaltabisu hadza bihadza, maka jangan rancukan antara interaksi yang baik dengan cinta dan benci karena Allah. Maka bedakan antara cinta dan benci dan interaksi dengan orang kafir. Walau fa'lam bil ahdi, memenuhi perjanjian bersama orang kafir, tidak melanggar perjanjian. Maka membenci orang kafir karena Allah bukanlah tindakan irhab, bukanlah tindakan teror, bukan pula sikap berlebihan, bahkan itu adalah akidah. Adapun membuat perjanjian bersama mereka dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, maka itu satu hal yang mubah. Sedangkan zalim kepada orang kafir tanpa alasan, nah itulah irhabun, itulah teror yang terlarang. Karena Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, syana'anu qaumin, kebencian dengan sekelompok orang, janganlah menyeret kalian, kebencian qaumin pada sekelompok orang, janganlah membuat kalian melakukan dosa. Ini Allah ta'adilu dalam bentuk tidak bersikap adil. Maka teror yang terlarang dalam keyakinan seorang muslim, definisinya adalah membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, padahal dia mukmin, padahal dia orang kafir yang terikat perjanjian. Maka ada orang yang mengatakan, jangan benci siapapun, karena Allah memerintahkan kita dengan cinta kasih dan perilaku yang baik. Maka orang ini mencampur adukkan antara kebencian di dalam hati dan interaksi yang baik secara duniawi. Demikian juga ada orang yang mengatakan, jangan berinteraksi dengan orang kafir abadan sama sekali. Alasannya karena Allah melarang kalian loyal dengan orang kafir. Maka ini orang yang juga keliru, karena dia masukkan ke dalam bab loyalitas sesuatu yang bukan bagian dari bab loyalitas, sesuatu yang bagian dari interaksi yang baik, yang itu bukan bagian dari bab loyalitas atau cinta dan benci. Watarful akhar, maka sisi ekstrim yang lain, memasukkan dalam cinta sesuatu yang bukan bagian darinya. Maka keduanya adalah dua sisi ekstrim yang naqidin, bertentangan. Tadi ada dua sikap ekstrim yang beliau sebutkan. Yang pertama yang mengatakan jangan benci siapapun, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan siapapun. Ya, ini kalimat yang keliru. Demikian juga sisi ekstrim yang kedua, jangan jual beli dengan orang kafir, karena Allah melarang kita loyal dengan orang kafir. Ini keduanya adalah dua sikap ekstrim bertolak belakang, yang naqidin bertolak belakang. Yang benar, bedakan antara bab loyalitas, wala wal bara, yang nama lainnya adalah al-hubbu billah wal burdu billah, yang nama lainnya adalah bab al-muwallah wal mu'adah. Maka bab ini bedakan dengan bab husnul mu'amalah, berbuat baik kepada orang. Bedakan dengan bab radul jamil, membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Fala buta, maka harus min ma'rifatil labzi, mengetahui kekacauan, kerancuan yang terjadi dalam masalah ini. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala membawakan ayat di surat An-Nisa 59, di bab ini, di bab permusuhan dan kebencian. Yang ayat ini sekilas nampaknya tidak nyambung dengan judul bab. Namun wallahu a'lam, hubungan ayat dengan judul bab, ya, di antara sebab kebencian dan permusuhan adalah tidak bisa memanage ini perselisihan dengan baik. Ya, maka itu mungkin kaitan antara peletakan ayat dan judul bab. Allah Ta'ala berfirman, فَيْتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Allah dan Sang Rasul. Syai adalah nakirah didahului syarat yaitu in yufidul umum, muka menunjukkan makna umum sebagaimana penjelasan dari pensyarah. Maka ayat ini, isi ayat ini penjelasan bahasa jika terjadi di antara kaum muslimin ayu khilafin, perselisihan apapun, artinya yufidul umum, baik itu perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah interaksi, dan dalam masalah kehidupan mereka, falabuta maka harus dikembalikan, yuhtakam minta diberi hukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Demikian juga dalam masalah benci dan cinta. Ini penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan tentang hubungan antara ayat dengan judul bab. Ini hubungan antara peletakan ayat dan judul bab. Beliau katakan demikian juga perselisihan dalam benci dan cinta, dalam loyal dan memusuhi. Maka jika ada perselisihan, kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasul. Karena di realita di masyarakat ada perselisihan di bab benci dan cinta. Ada yang mengatakan cintai semua manusia. Karena semua manusia itu adalah saudara dalam insaniyah, dalam kemanusiaan. Ada ukhuwah insaniyah. Atau dipopulerkan di tempat kita dengan ukhuwah basyariyah. La da'iya lil karahiyah. Tidak ada faktor pendorong untuk benci dan menanam kebencian dalam jiwa. Di sisi yang lain, ada yang mengatakan putus hubungan dengan manusia, jangan interaksi dengan mereka sama sekali. Fal faisal, maka kata putus dalam masalah ini, manakah yang tepat adalah bukanlah hawa nafsu namun Alkitab As-Sunnah. Karena sunnya Allah Azza wa Jal telah menjelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masalah ini tafsilan wadihan, penjelasan yang gamblang, tidak ada rancu padanya illa, kecuali pada orang-orang bodoh dan orang-orang yang punya tendensi ahlul ahwa yang memang mereka tidak menginginkan kebenaran. Jadi kalau munasabah hubungan antara peletakan ayat dengan bab, kalau Syaikh Fauzan menilainya ada perselisihan dalam masalah bab dan benci, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Maka mungkin demikian kita katakan hubungannya. Mungkin juga sebagaimana saya sampaikan, sebab perselisihan adalah sebab kebencian adalah perselisihan. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis, ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Sungguh ada pada kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim. Malah ini kalau hubungan ayat dengan judul, maka ayat ini menjelaskan adanya kebencian yang tidak dosa, namun diperintahkan, yaitu kebencian kepada orang kafir. Maka beliau isyaratkan bahasanya di bab kebencian itu ada rincian, ada kebencian yang merupakan dosa besar, dan itulah judul bab. Namun beliau isyaratkan dengan ayat adanya kebencian yang terpuji, bahkan masyru', bahkan disyariatkan dan dituntunkan. Bahkan tadi kita baca perkataan Syaikh Al-Fauzan, maka itu bagian dari aslun min usul iman, pondasi keimanan. Hadil ayat, maka ayat ini tata hadas an, membicarakan bapak para nabi yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau disebut bapak para nabi karena semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan Ibrahim. Jadi adalah khalilullah. Ibrahim adalah teladan bagi orang-orang yang beriman. Beliau disakiti billahi karena imannya kepada Allah diganggu dengan gangguan yang hebat. Beliau bersabar, lantas Allah pun menolongnya dan wa'ada. Dan Nabi Ibrahim ini memusuhi musuh-musuh Allah sampai-sampai manusia yang paling dekat dengan hubungannya dengan beliau yaitu bapaknya sendiri yang namanya Azab. Maka Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Ibrahim dan meneladani Ibrahim. Dengan Allah katakan, sungguh ada pada kalian teladan yang baik. Uswah artinya qudwah, teladan. Dan teladan itu ada dua macam, teladan yang baik dan teladan yang jelek. Dan ini adalah teladan yang baik. Dengan Allah katakan, ada pada kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu minal mu'minin, orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri kalian dan semua sesembahan kalian selain Allah. Itu mereka berlepas diri pada kaumnya yang kafir dan berhala yang mereka asnam wal awthan, patung berhala dan patung wal awthan dan berhala yang bukan patung yang mereka sembah. Fakafar bihim, maka mereka Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya kafir dengan hal ini dan berkata kepada mereka. Asnam jamak dari sonam, artinya sesembahan selain Allah yang bentuknya patung. Awthan jamak dari wathan, maknanya adalah semua yang disembah selain Allah, baik bentuknya patung atau selain patung. Demikian penjelasan Syekh Nuzaimi di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Wabada bainana, maka mereka katakan dan nampaklah antara kami dan kalian al-adawah wal-baghdah, permusuhan dan kebencian. Kata sesaat ketika menjelaskan ayat ini, al-adawah itu bil-abdan, wal-baghdah itu adalah bil-qulub. Ya, al-adawah itu berkaitan dengan badan, sedangkan al-baghdah itu berkenaan dengan hati. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Maka jika mereka beriman kepada Allah semata, maka jika orang kafir itu beriman kepada Allah semata tanpa yang lainnya, tanpa berhala-berhala yang lainnya, jadilah mereka kekasih kita. Kenapa? Karena mujib, faktor pendorong, faktor penyebab adanya kebencian antara mukmin dan kafir qad zala, telah hilang. Maka kita lihat di sini penulis tidak menghadirkan, membawakan dalil yang gamblang tentang larangan kebencian, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam bab bahasanya antara dosa besar yang letaknya di hati adalah kebencian. Itu maksudnya kebencian kepada orang yang beriman, dan maksudnya adalah kebencian kepada orang yang beriman yang baik imannya. Itu kebencian kepada orang-orang yang saleh, kebencian kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebenarnya ada dalil khusus tentang masalah ini di hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wala tahasadu dan wala tahasadu, dan lanjutannya ada wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Maka wallahu a'lam, lebih maka seandainya dibawakan ada hadis atau dalil khusus yang menunjukkan terlarangnya kebencian sebagaimana judul bab yang beliau buat. Di antaranya ada hadis la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan jual beli najis, dan janganlah kalian tabaghadu, saling membenci. Berkenaan dengan hadis ini yang merupakan salah satu hadis di Bulul Maram, tepatnya di kitab Al-Jami' Bulul Maram. Penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan tentang hadis ini, wala tabaghadu ay la yubghidu ba'dukum ba'da. Janganlah satu sebagian membenci yang lain. Wal bughdu diddul hubbi. Dan yang namanya benci kebalikan dari cinta. Dan yang namanya benci boleh definisikan an-nufratu minasyai', tidak nyaman dengan sesuatu, lima'nan fihi mustaqbah, karena adanya faktor yang ada pada ya, hal tersebut, dan itu dinilai satu hal yang jelek. Wa yuradifu al-karoha, ya, sinonim dengan kata-kata karoha. Ya, dan terdapat perbedaan antara al-burdu dengan al-bardha. Dikatakan wal-bardha'u syiddatul burdi. Yang namanya bardha itu adalah ini benci yang besar, ini benci yang sangat. Kemudian dan larangan saling membenci, artinya la ta'atu asbab at-tabaghud. Janganlah kalian melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan saling benci di antara kaum muslimin. Karena benci dan suka itu sifat hati di luar kemampuan manusia. Manusia tidak bisa menghadirkan yang semula cinta kemudian dihadirkan dalam dirinya benci dan sebaliknya. Wala yamliku tasarruf fiha. Maka manusia tidak punya otoritas dalam masalah mengatur hatinya benci atau hatinya suka. Ya, sehingga kaidah mengatakan bahasanya ya, ketika ada perintah dan larangan dan itu berkenaan dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka yang dimaksudkan adalah sebab-sebabnya. Sehingga ina mata sulubi asbabin tu'ati ilayah. Ya, sehingga yang dimaksudkan adalah sebab-sebabnya. Sehingga wala tabaghadu artinya janganlah kalian melakukan sebab-sebab, tindakan-tindakan, faktor-faktor, hal-hal yang menyebabkan timbulnya kebencian di antara kaum muslimin. Dan di fawaidnya Syekh Abdullah Fauzan mengatakan hadis ini dalil haramnya saling membenci di antara kaum muslimin, karena saling benci itu bertolak belakang dengan cinta yang Allah wajibkan terjadi di antara muslim dengan sesama muslim. Kemudian beliau merinci ini kebencian yang terlarang. Wal bughdu al-manhiu anhu, dan benci yang terlarang adalah makana fi ghairi dzatillah ta'ala. Benci yang terlarang itu adalah makana fi ghairi dzatillah. Jika benci tersebut bukan karena Allah, namun ala ahwa'in nufus, namun karena tendensi pribadi, karena persaingan, ya, karena persaingan bisnis, karena persaingan ya, dan perebutan, persaingan kekuasaan, persaingan untuk melamar seorang perempuan dan yang lainnya. Ya, timbul benci. Atau umur dunia, karena faktor-faktor duniawi. Nah itu al-burdu al-manhi. Yang kedua, amal burdu fi dhatillahi ta'ala. Adapun jika benci itu fi dhatillahi karena Allah, maka dia tidak terlarang. Fawwa min awthaqi ul iman, maka dia adalah ikatan iman yang paling kuat. Walaysa dakhilan fin nahyi, dan tidak termasuk dalam larangan Nabi. Contohnya kabughdil usah, semacam membenci, tidak suka dengan pelaku maksiat. Karena seorang yang terkumpul pada dirinya kebaikan dan kejelekan, kefajiran dan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala dan loyalitas sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada dirinya. Dia berhak untuk mendapatkan permusuhan, hukuman, ketidaksukaan kaum muslimin sesuai dengan kadar kejelekan yang ada pada dirinya. Kemudian Nabi melarang saling membenci, wala tabaghadu. Jangan saling membenci si A, benci si B, B, benci si A. Maka jika saling dalam benci itu terlarang, fal infirad bil budi min tarfin wahid aula. Maka benci yang sepihak, maka tentu lebih terlarang. Si A benci si B, padahal B ya, biasa saja sama si A. Maka ini tentu lebih jelek lagi. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya. Babul fuhsy, bab tentang perkataan yang kotor. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu, orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, lahum adabun alim, maka untuknya siksaan yang pedih. Dan firman Allah Ta'ala, jika mereka menginginkan kebaikan untuk Allah dan Rasulnya, ma'alal muhsinina min sabil, maka tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Penjelasannya, al-fuhsyu adalah di antara dosa besar. Al-fuhsyu definisinya adalah al-mutanahi fil qubahi, sesuatu yang berada dalam puncak jelek. Al-mutanahi ini sudah pol-polan fil qubahi, dalam jeleknya. Ini bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatan. Ucapan yang keterlaluan jeleknya, dan atau perbuatan yang keterlaluan buruknya, itu al-fuhsyu. Wal-fahsya artinya adalah al-ma'siyah al-mutanahiyah fil-qubahi, adalah maksiat yang maksimal fil-qubahi, jeleknya, yang sudah pol-polan jeleknya. Yang maksiat semacam ini punya ciri khas, semua orang yang punya fitrahnya, fitrahnya sehat, tidak rusak, pasti sepakat kejelekannya. Misalnya membunuh, misalnya merampok, mencuri, berzina, pemerkosaan, maka cukup ketika seorang itu selaras dengan fitrah meskipun tidak kenal agama, sepakat itu satu hal yang buruk. Maka seorang muslim bukanlah seorang yang fahish, bukan pula mutafahish, bukan seorang yang jelek ucapannya dan perbuatannya, bukan pula mutafahish. Mutafahish tentu wazannya tafa'ala. Dan tafa'ala itu makna wazannya adalah takallum. Makna wazannya adalah takallum. Alima mengetahui. Ta'allama bersusah payah untuk tahu. Bersusah payah untuk tahu, ada takallum, ada susah payah. Maka fahish orang yang ucapannya sangat buruk atau perbuatannya sangat buruk. Mutafahish orang yang bersusah payah untuk bisa berkata-kata buruk dan bersusah payah untuk bisa berbuat yang buruk, sampai belajar, sampai kemudian latihan. Dia bersusah payah untuk melakukan hal yang buruk. Itu bukan satu hal yang ringan bagi dirinya. Namun dia latihan supaya bisa bisa kemudian buruk. Dia sendiri bukanlah orang yang kotor ucapannya, bukanlah orang yang buruk ucapannya. Dan dia latihan berkawan dengan orang ini dan cari tontonan yang isinya ucapan-ucapan buruk. Cari kawan-kawan di dunia nyata dan dunia maya yang ucapan dan perbuatannya buruk. Akhirnya dia pun bisa berbuat buruk. Mutafahish. Nah, ini orang ya perlu perjuangan untuk bisa menyebut ucapannya, perlu pengorbanan, ya. Perlu pengorbanan untuk buruk perbuatannya. Maka di antara ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kasar. Di antara ucapan yang fahish, ucapan-ucapan yang kasar. Maka dia perlu korban nonton sinetron sejam dua jam. Dia korbankan waktunya, dia korbankan cemilannya macam-macam. Cuma untuk apa? Oh, belajar ngomong kasar tuh kayak gini loh caranya. Itu kalau tengkar sama temennya, gini loh cara. Cara kemudian caci makinya. Kalau dia tengkar ribut sama bapak ibunya, itu cara untuk bisa ngomong kotor itu begini, nah, dalam situasi seperti ini. Walakinnahu, akan tapi seorang muslim adalah seorang yang menjauhi ucapan yang fahish ataupun perbuatan yang fahish. Demikian juga tidak menyebarkan al-fahishah, kejelekan ataupun berita tentang kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Tidak share tentang berita tentang kejelekan, cara-cara untuk orang berbuat jelek. Dia share kemana-mana. Tidak demikian seorang muslim. Kemudian asya'i'ah yang namanya rumor, atau kemudian sesuatu hal yang tersebar, katakunu kadiban, boleh jadi dusta, tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, maka jika maka orang yang menyebarluaskannya asya'aha, maka katakunu kadiban, orang yang menyebarkan tentang berita kejelekan yang dusta, orang yang menyebarkan, dia bukan yang membuat, dia cuma menyebarkannya. Ini ada perbuatan jelek, berita tentang perbuatan jelek, dan itu dusta, dan itu berita bohong, itu hoax. Dia sebar-sebarkan. Maka alladzi asya'aha, yang menyebarkan hoax berisi tentang kejelekan, qala kadiban, statusnya dia orang yang berdusta. Statusnya adalah sara minal kadibin, bagian dari pembohong. Bagian dari pembohong, berarti ada temannya. Iya, siapa temannya? Si pemberi, si pembuat berita dusta. Maka si pembuat berita dusta dia pembohong, yang nge-share juga ikut menjadi pembohong. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, binabain, dengan membawa satu berita. Dan kefasikan di sini mencakup dua hal, kefasikan person dan kefasikan berita. Kefasikan personnya dan kefasikan beritanya. Ini berita yang fasik, karena berita yang ganjil, dalam pengertian berita yang ganjil, berita yang aneh. Masak si fulan, orang yang terkenal sebagai orang yang baik, dia berbuat demikian-demikian. Maka ini fasik beritanya. Maka jika kemudian ada orang yang membawa berita, fasik orangnya yang membawa, ataukah fasik beritanya, yaitu tidak masuk akal, yaitu aneh, maka yang kalian lakukan adalah fatabayyan, cari bayannya, cari penjelasannya. Jangan sampai tusibu qauman, kalian menimpakan musibah karena menyebarkan berita tersebut. Itu ada dampak buruk bagi orang itu. Bijahalatin, karena sebab kalian tidak tahu benar dan tidaknya berita. Akhirnya ternyata tidak benar, padahal sudah terlanjur ada dampak negatif untuk dia. Itu ada dampak negatif untuk dia, ribut dengan istrinya, bahkan cerai sama istrinya. Kenapa? Gara-gara berita bohong, fitnah ya tersebar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Maka jika sampai kepada Anda tentang seseorang, kalau dia berbuat jelek atau melakukan kesalahan, jangan tergesa-gesa. Boleh jadi yang menyampaikan kepada Anda yaftari alaihil kadzib, adalah membuat fitnah atas nama orang itu. Maka jika Anda menyebarluaskannya, maka berarti Anda menyebarluaskan kebohongan. Dan terdapat dalam hadis, cukuplah seorang itu jadi pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Maka rupanya boleh jadi hadis syai'ah, hal yang tersebar ini sebagaimana kami sampaikan itu bohong. Jika Anda turut menyebarluaskannya, Anda turut men-share-nya, faqad asya'tal kadhiba, maka Anda men-share dan menyebarluaskan kebohongan dan Anda termasuk pembohong. Nah, demikian kita lanjutkan pada Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala syarih hafizallahu ta'ala, wa in kanat sahihatan, jika berita tentang kecelakaan itu benar adanya, maka satu hal yang patut untuk diingat, muslim itu tidaklah maksum dari dosa dan kesalahan. Maka boleh jadi dia yaqa' terjemuh dalam maksiat ahyanan terkadang. Oleh karena itu tidak sepatutnya bagi Anda untuk menyebarluaskan berita tentang kejelekan yang dia lakukan. Kewajiban Anda adalah menutupnya di satu sisi dan menasihatinya di sisi yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menutupi aib seorang muslim, di antara aib adalah maksiatnya, maka Allah akan menutupi dirinya di dunia dan di akhirat. Di satu sisi ditutupi, namun walihada alaika bi munasahatil asih. Dan di sisi yang lain, Anda punya kewajiban menasihati pelaku maksiat. Cara nasihatnya bainaka wa bainahu, empat mata. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah menginginkan kebaikan. Maka banyak orang saat ini tidaklah manis majelis obrolannya kecuali dengan membicarakan orang. Si A punya tindakan demikian, si B keliru dalam demikian. Padahal ini satu hal yang tidak boleh. Di tengah-tengah kaum muslimin mengat firman Allah Ta'ala, siapa yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji atau berita tentang perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat orang yang beriman, untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka jika tersebar perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat, maka pada saat itu orang-orang fasik dan penggemar maksiat akan menggampangkan perbuatannya. Sikap mereka mengatakan, selama ini terjadi dan terjadi, maka kami tidaklah tercela. Fayuksya, maka dikhawatirkan pada saat itu, maksiat itu satu hal yang mudah dalam pandangan mereka. Wakana hada, dan jadi sebab bertambahnya tindakan melakukan maksiat. Falaula, oleh karena itu yang lebih baik, yang namanya berita tentang kejelekan itu disembunyikan. Inilah yang lebih baik lil mujtama', untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena jika disebarkannya berita tentang kejelekan, maka berita yang lengkap itu ada kronologinya, ada ceritanya, ada cara-cara untuk melakukan kemaksiatan. Oh, strateginya ada berita tentang pemerkosaan, maka diceritakan begini, begini, begini, begini, begini kronologinya. Dan itu mengajari orang untuk melakukan hal yang sama. Oh, caranya demikian. Cuma kekurangannya demikian. Nah, ini nah kekurangannya ini ya. Nih, tinggal ini di dan ini ditutupi. Nah. Oleh karena itu al-afdhalil mujtama', yang terbaik untuk masyarakat Berita tentang kejelekan tidak diekspos. Dan berita tentang kebaikan, prestasi, hal yang membanggakan, nah itu yang disebarluaskan. Walhasil kesimpulannya, jika berita tentang perbuatan jelek itu tersebar, maka ringan orang untuk melakukan maksiat. Dan para pelaku kefasikan juga akan bermudah-mudah untuk melakukan maksiat. Tuh, temannya banyak kok. Ya, temannya banyak. Dan pada saat itulah terjadilah permusuhan dan kebencian di antara sama kaum muslimin, buruk sangka, kemudian tafakuk perpecahan di tengah masyarakat. Dan dalam realitanya, orang yang yatawalla mengurusi penyebaran berita kejelekan di tengah-tengah masyarakat adalah orang-orang munafik. Fala tada'u lahum sabilan ila adzalika, maka jangan berikan, maka jangan biarkan jalan bagi orang munafik untuk melakukan hal itu. Dan ayat ini, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu, ayat ini datang fisyak dalam rentetan peristiwa berita bohong tentang Ibunda Aisyah. Ketika orang-orang munafik memberikan tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia melakukan perbuatan yang keji. Dalam satu kisah yaitu al-ifki, kisah tuduhan palsu. Dan sebagian orang yang beriman tertipu dan membenarkan berita tersebar ini. Dan jadilah mereka mengobrolkannya. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, laula seharusnya. Id sami'tumuhu, ketika kalian mendengar berita itu, berita kejelekan tentang Aisyah, dan kalian tahu siapa Aisyah. Dhonnal mu'minuna wal mu'minat, seharusnya orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ya, memiliki sangkaan bi anfusim khaira, kebaikan untuk diri mereka sendiri. Jadi maksud untuk diri sendiri adalah orang lain, yaitu dalam hal ini adalah Ibunda Aisyah. Maka dalam mereka berbaik sangka kepada Aisyah. Dan cara itu sikap hatinya, waqalukum, dan sikap lisannya, hada ifkum mubin, menegaskan ini dusta yang nyata. Demikian sikap yang Allah ajarkan ketika kita mendengar berita yang mustahil dalam pikiran kita berdasarkan hukum adat, hukum kebiasaan tentang seseorang yang kita tahu latar belakangnya, track recordnya, tidak mungkin beliau berbuat demikian. Maka sikap orang yang mendengar berita, Allah katakan seharusnya punya dua hal. Yang pertama, di hati dia berbaik sangka. Ini secara ikrar lisan, secara lisan dia katakan ini bohong yang nyata. Beliau tidak seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Laula ja'u alaihi, seandainya mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi. Ini. Fa'ilam ya'tu bisyuhada, maka jika mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, faulaika indallahi humul kadzibun, maka di sisi Allah mereka adalah pembohong. Talaula, seharusnya mereka ja'u alaihi, mereka datangkan empat orang saksi. Jika mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka di sisi Allah mereka pembohong. Walaula fadlullahi alaikum, seandainya bukanlah karena karunia Allah atas kalian dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat, niscaya menimpa kalian fi ma'afattum fihim, dalam apa yang kalian obrolkan, adzabun azim, siksaan yang besar. Maka orang munafik tidaklah aneh mereka melakukan hal ini, karena mereka munafik dan menyebarluaskan kejelekan dan berita kejelekan adalah daidan, adalah gembar-gembar mereka, adalah kebiasaan mereka. Akan tapi sebagian orang yang beriman terjumus dalam hal ini dan membenarkan orang-orang munafik. Jadilah sebagian orang beriman berbicara dengan perkataan orang munafik, wala haula wala quwata illa billah, maka mereka masuk dalam jarimah di kejahatan, dan ditegakkan pada mereka hukuman had karena qadha, tuduhan zina tanpa bukti yaitu 80 kali jambu. Walhasil kesimpulannya, annal fuhsya, bahasanya ucapan keji, perbuatan keji adalah kejahatan besar. Sepatutnya orang diminta untuk waspada darinya. Karena kita saksikan banyak dari generasi muda kaum muslimin di zaman ini, mereka terjebak dalam sebagian masalah ini. Maka Anda lihat mereka menyebarluaskan pembicaraan bainan nasi di antara manusia di majelis-majelis mereka. Demikian juga obrolan mereka melalui handphone-handphone mereka. Faida sami'u qaulan, jika mereka mendengar satu perkataan, segeralah mereka yatanaqalunahu, saling menukilnya, saling men-share-nya. Fima bainahum, di-share di antara sesama mereka, tuna tatabut, tanpa ada cek dan recheck. Wahada, dan tindakan ini menyemangati untuk menyemangati untuk tersebarnya perbuatan keji. Wahia, dan tindakan ini dalam realitanya tidak lepas dari dua kemungkinan. Boleh jadi berita yang di-share itu berita yang bohong. Dan pada saat berita yang di-share di grup-grup WA atau medsos yang lain itu berita yang bohong, maka nasyiruha kadzdzaba, orang yang men-share-nya adalah tukang bohong, statusnya adalah hukum. Kemudian yang kedua, boleh jadi berita yang di-share-share tersebut qad hasala, memang real terjadi, maka kita katakan fala yajuzu isya'atuhu, tidak boleh disebarluaskan. Bahkan wajib ditutupi di satu sisi, di sisi yang lain wal qadha alaihi, dan ditumpas. Ditutupi, tidak disebarluaskan, namun ditindak. Dan ini diantara hal yang Allah perintahkan. Karena tersebar, menyebarluaskan perbuatan yang jelek atau berita tentang perbuatan yang jelek dan menginginkan tersebarnya adalah diantara akhlak orang-orang munafik. Adapun firman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Maka mereka adalah orang-orang munafik, dan tidaklah ini terjadi kecuali dari orang munafik. Walakin rubbama yaqa' fi hadzal amri, boleh jadi terjumus dalam perkara ini sebagian mukmin yang lalai, bukan karena nifak, namun karena kecemburuan terhadap agama atau kecemburuan terhadap keadilan dan yang lain. Akan tetapi fi haqiqatil amri, realitas senyatanya ini bukanlah kecemburuan yang tepat, ini adalah kemungkaran. Karena tidak diperbolehkan menyebarluaskan berita tentang kejelekan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman. Dan karena Allah telah memerintahkan untuk menutupi berita tentang kejelekan. Dan seorang mukmin terkadang terjerumus dalam sebagian dosa ahyanan terkadang, maka tidak boleh menterapi kesalahan dengan kesalahan, namun kesalahan diterapi dengan munasohah, dengan nasihat diantar sama kaum muslimin, duna tasyir, tanpa disebar-sebarkan, au tajri, tanpa kemudian dijelek-jelekkan. Kemudian ayat yang kedua, idza nasahu lillahi wa rasulihi ma'al al-muslimina min sabil. Nazalat adil ayatu, ayat itu turun ketika berangkatnya Nabi untuk perang Tabuk. Ya, ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, maka Nabi memerintahkan semua orang yang mampu untuk berangkat perang, laki-laki yang mampu untuk berangkat perang, untuk berangkat perang. Dan yang berangkat ketika itu dari pasukan kaum muslimin adalah 30.000. Ini adalah 30.000. Sedangkan dan ini sebelum ini tahun 9, tahun 10 Nabi Hajjatul Wada, dan yang bersama Nabi ikut Hajjatul Wada 100.000. Dan yang ikut haji bersama Nabi saat Hajjatul Wada dari kalangan kaum muslimin lebih dari 100 ribu uang. Perang Tabuk 30 ribu. Nah, yang berangkat ke Perang Tabuk 30 ribu orang. Faminal muslimin, maka di antara kaum muslimin ada orang yang tertahan oleh udhu. Itulah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya, wal marta dan orang-orang sakit. Demikian juga orang-orang yang tidak memiliki nafkah biaya untuk berangkat. Maka mereka lam yatakhallafu, tidak berangkat bukan an-nifakin karena nifak. Pakar hati mereka adalah hati yang tulus untuk Allah dan Rasulnya. Maka mereka menginginkan untuk berangkat perang, akan tetapi udur menghalangi mereka. Walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman fisya'nihim, tentang sejumlah sahabat yang miskin, yang tidak punya biaya untuk berangkat perang Tabuk. Karena saat perang Tabuk, Nabi tidak punya negara, tidak punya kendaraan yang bisa dipakai oleh person per person. Maka Nabi sampaikan masing-masing orang menyiapkan untanya masing-masing. Jalan yang jauh, tidak bisa tanpa naik unta. Tidak bisa kemudian jalan kaki. Masing-masing, namun tidak ada unta. Nabi tidak punya unta, negara tidak punya unta nganggur. Ya, maka masing-masing orang menyiapkan untanya sendiri-sendiri. Nah, ketika itu ada sejumlah sahabat yang miskin, tidak punya duit, tidak punya unta, tidak punya unta. Mereka datang kepada Nabi minta unta untuk bisa dipakai. Dan Nabi tidak punya. Wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum. Dan tidak ada celaan atas orang-orang itu, orang-orang miskin. Idza ma atauka, ketika sejumlah orang miskin ini datang kepadamu wahai sang Nabi, litahmilahum, meminta kendaraan kepadamu. Meminta litahmilahum, meminta kendaraan kepadamu, itu minta unta. Minta unta. Dan negara tidak punya unta ketika itu. Unta yang anggur tidak punya. Kulta, maka engkau katakan kepada sejumlah sahabat-sahabat yang miskin yang sangat ingin ikut perang, la ajitu ma'ahmilkum alaihi. Aku tidak jumpai ma'unta ahmiluhum yang bisa aku berikan kepada kalian, ya, alaihi, sehingga kalian bisa menaikinya. Aku tidak memiliki, negara tidak punya unta nganggur. Nabi mengatakan aku tidak memiliki unta yang bisa kalian jadikan sebagai kendaraan. Padahal mereka sangat ingin ikut berangkat perang Tabuk bersama yang lain 30 ribu kaum muslimin yang lain. Maka akhirnya mereka pada berangkat perang harus pakai unta karena jarak yang jauh, tarik cuacanya. Mereka tidak punya unta. Biasanya kalau di perang-perang yang lain mereka bisa datang ke Nabi minta unta. Di perang ini Nabi tidak punya unta. Maka yang terjadi pada mereka saat ingin berangkat, tawallau, maka mereka pulang, wa a'yunuhum tabidu minad dam'i, dalam keadaan mata-mata mereka berderai air mata, sedih karena tidak ikut berangkat perang. Padahal perang ini risikonya mati. Sedih karena tidak punya, tidak bisa ikut proyek yang mungkin membawa kematian, kan bahasa yang lain. Peluang untuk mati tertutup. Sedih karena kehilangan peluang. Hazanan, mereka menangis bukan menangis gembira. Dengan sebagian orang menangis karena gembira. Mereka menangis berderai air mata sepulang dari Nabi balik kanan sambil berderai air mata. Hazanan, karena sedih. Apa sebab sedihnya? Allah yajitu mayunfil. Mereka tidak mendapatkan nafkah. Mereka tidak mendapatkan nafkah biaya untuk berangkat perang Tabuk. Maka mereka-mereka ini lam yataladzadu, tidak merasakan kenikmatan dengan duduk. Duduk di sini artinya tidak berangkat jihad. dengan duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak berangkat jihad. Mereka tidaklah merasa nyaman. Padahal ini perjalanan terik, panas sekali. Perang Tabuk terjadi di puncak musim panas. Ya, perang Tabuk terjadi di puncak musim panas. Ya, kalau ya, puncak musim panas sekarang bulan Agustus. Ya. Ya, mungkin sekitar bulan itu terjadi. Di puncak musim panas, terik-teriknya. Kalau mereka tidak berangkat, artinya bisa layah-layah di rumah, hanyas, ya, tidak berterik-terik ria. Ya, mereka nangis karena tidak bisa berterik-terik ria, bayangkan. Nangis karena tidak bisa ikut berterik-terik ria bersama Nabi dan 30 ribu sahabat Nabi yang lain. Mereka tidak kemudian merasakan kenikmatan bidzilil barid, naungan yang dingin di rumah, mendapatkan naungan yang dingin. Mereka tidak merasakan itu sebagai satu kenikmatan. Balkanu fi dhiqin, bahkan hati mereka sempit, kadarin di mereka keruh, tidak nyaman, tidak happy, hazanin, mereka sedih karena mereka berada bertahan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ikut berangkat. Fahaula, maka mereka-mereka ini yang ingin berangkat namun tidak bisa berangkat, padahal serius ingin berangkat. Upaya telah dilakukan. Karena tidak punya kendaraan, maka cari pinjaman. Minta pinjaman sama Nabi. Maka mereka ini adalah an-nasihuna lillahi wa rasuli, orang yang menginginkan kebaikan untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang duduk, maksudnya enggak ikut jihad karena nifak di hatinya, maka mereka bukanlah orang yang menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Nah, apa hubungan ayat ini? Apa hubungan ayat ini dengan bab? Maka sejumlah sahabat yang miskin tadi, ada beberapa orang, sekitar lima orang, kemudian di antara mereka ada yang bernama Ulbah bin Zaid. Di antara mereka ada yang bernama Ulbah bin Zaid, di antara yang menangis karena tidak bisa dapat pinjaman kendaraan, itu seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Kemudian di malam harinya Ulbah bin Zaid ini sholat malam. Di siang harinya dia minta kendaraan sama Nabi, tidak dapat, pulang sambil nangis. Dia tidak bisa punya perang, tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah, tidak punya duit. Mau ikut berangkat juga tidak punya kendaraan. Cari kendaraan, pinjaman kendaraan, tidak dapat kendaraan. Kemudian beliau sholat malam, di malam harinya beliau sholat malam, dan setelah selesai sholat malam beliau berdoa. Salah satu doanya beliau mengatakan, ya Allah, aku bersedekah dengan semua kehormatanku. Aku bersedekah dengan semua kehormatanku, semua orang yang mencaciku, mengecekku, mencelaku, macam-macam semuanya. Kumaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau sebut dengan aku berinfak dengan kehormatanku. Karena tidak ada yang bisa diinfakkan, harta tidak bisa, tenaga tidak bisa, duit tidak ada, tenaga tidak bisa. Akhirnya beliau berinfak dengan kehormatannya. Yaitu dalam pengertian memaafkan semua orang yang menzaliminya, menyakitinya, mengejeknya, mencelanya dan seterusnya. Nah, di sini pada penjelasan saya Salaf Fauzan, hubungan antara ayat ini dengan judul bab dan menjadi maksud Syekh, yaitu penulis rahimahullah mendatangkan ayat ini setelah membawakan ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisyatu bil ladzina amanu. Hubungannya adalah an-takhalli minal ma'asi. Bahasanya meninggalkan maksiat, wa ingkariha, dan mengingkari maksiat. Laisa min isya'atil fahisha, maka itu bukanlah bagian dari menyebarluaskan perbuatan kecil yang terlarang, namun bagian dari an-nasiha al-wajibah, nasihat yang wajib. Maka orang yang nasihat karena untuk Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik, ma'alil muslimin min sabi, tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan dengan dilabeli Anda menyebar luaskan perbuatan keji karena melakukan ingkarul munkar. Ya, maka diantara kemaksiatan hati adalah iradatul fuhsy, mahabbatul fuhsy. Maka babul fuhsy ini diletakkan di bab tentang maksiat hati. Kalau fuhsy sendiri boleh jadi ucapan yang sangat kecil, boleh jadi perbuatan yang kecil, maka dia tidak masuk di bab maksiat hati. Padahal kita sedang membahas maksiat hati. Maka yang pas berkenaan dengan maksiat hati adalah redaksi ayat An-Nur ayat 19. Yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Yuhibbuna, maka mahabbatu isha'atil fahishah. Nah, itu yang pas dimasukkan di bab maksiat hati. Menginginkan tersebarnya kekejian dan berita kejelekan, tersebarnya kejelekan dan berita tentang kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Dan menginginkan itu perbuatan hati. Yuhibbuna itu menginginkan perbuatan, itu adalah perbuatan hati, aktivitas hati. Maka orang yang menginginkan, maka di antara maksiat hati adalah keinginan di dalam hati tersebarnya tersebarnya kekejian dan berita tentang kekejian, tersebarnya kejelekan dan berita tentang kejelekan di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Jika sekedar menginginkan tersebarnya kejelekan, itu dikatakan lahum adabun alim, maka bagaimanakah jika lebih dari sekedar menginginkan. Namun memang melakukan upaya-upaya, usaha-usaha, melakukan sejumlah strategi dan trik-trik untuk tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman. Tentang ayat ini surat An-Nur ayat 19 ada penjelasan menarik dari Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan limahabati syuyu'il fahisha fil ladina amanu ma'nayani. Menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat itu mencakup dua pengertian. Al-makna al-awwal ayuhibba syuyu'al fahishati fil mujtama'il muslim. Menginginkan tersebarnya perbuatan keji, perbuatan jelek di masyarakat muslim. Bentuknya menyebarluaskan film porno, menerbitkan, mengedarkan surat kabar porno. Maka mereka-mereka, kata Syekh Utsaimin, tidak diragukan. Mereka adalah orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka semua orang yang terlibat dalam industri pornografi itu semuanya masuk dalam ayat ini. Yang pelaku kontennya, kemudian pembuat kontennya, penguploadnya, pengedarnya, semuanya masuknya termasuk dalam ayat ini. Kemudian kata beliau, wa kadzalika tamkinu haula'i ma'al qudrati 'ala man'ihim. Termasuk orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di masyarakat muslim adalah orang yang mengizinkan, orang yang memberikan kesempatan kepada mereka-mereka untuk menyebarkan konten pornografi dan porno aksi, ma'al qudrati 'ala man'ihim, padahal punya kemampuan untuk menghalanginya. Maka rakyat kemudian membiarkan, padahal dia punya otoritas untuk menghalangi tersebarnya konten pornografi. Maka orang yang memberikan izin, orang yang kemudian dan tidak memblokir situs-situs dan yang lainnya, padahal bisa melakukannya, punya otoritas untuk melakukannya, termasuk dalam hal ini. Orang yang kemudian penguasa yang melegalkan lokalisasi, memberikan izin kepada kafe-kafe, klub-klub malam, diskotik, maka orang yang mengizinkannya tidak menutupnya padahal dia punya otoritas untuk menutupnya, termasuk dalam innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu. Maka orang yang yaqdir ala mali hadhil majallat, orang yang punya kuasa, itu penguasa yang punya kemampuan untuk melarang beredarnya majalah-majalah porno, film porno, wa yumakkin min syuyu'iha, dan memberikan kesempatan tersebarnya hal itu di masyarakat muslim, fa huwa mimman yuhibbu an tashi'al fahishatu fil ladina aman. Maka ini penguasa ya, termasuk adalah orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Ay adabun mu'limun fid dunya wal akhirah. Kemudian wal makna tsani, dan makna yang kedua untuk ayat ini berkenaan dengan yang tadi juga telah disinggung oleh Syaikhul Fauzan, berkenaan dengan siap ayat ini berkenaan dengan hadisul ifki. Maka itu berita tentang persoal. Maka makna yang kedua, ayuhiba antasyi al-fahishatu fi saksin muayyanin, menginginkan tersebarnya berita jelek tentang person tertentu. Menginginkan tersebarnya berita jelek tentang person tertentu. Walaysa fil mustama' Islam kullihi, bukan untuk masyarakat Islam seluruhnya. Fahadha aidan law adabun alimun fid dunya wal akhirah, maka untungnya sesaat pun di dunia dan di akhirat. Semisal orang yang menginginkan tersebarnya berita jelek fi Zaid, tentang Zaid. Berita jelek tentang Zaid minan nasi, tentang si A lisabat bin ma, karena satu sebab. Fahadha aidan law adabun alimun fid dunya wal akhirah, la siyama fi man nazal al ayatu fi siyaqin tafi anhu, terutama tentang orang yang ayat itu berkenaan dengan pembelaan terhadapnya. Wahia ummul mu'minin Aisyah radhiallahu anha, maka siapa yang menginginkan tetap beredarnya berita bohong tentang ibunda Aisyah, maka termasuk dalam ayat ini. Demikian juga atau selain ibunda Aisyah, maka itu termasuk dalam ayat ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.